أب أخ حم كذاك وهن ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء فأبيك ذا اعتلا بالألف رفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وسلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كبنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميع الألف جرا ونسما بعد فلح قد أضف وارفع بواو وبيجر وانسبي سالما جمع عامر ومذنبي وشبه ذين وبه عشرون وبابه والحقان أهلون قولوا عالمون عليون وراضون شد والسنون وبابه ومثل حين قد يرن ذا الباب وهو عند قوم يطرد والنون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق والنون ما ثني والملحق به بأقص ذاك استعمله فانتبه وما بتا وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب ماء كذا أولاة والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف واجعل للنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم ونسب سمه كلم تكوني لترومي مدلمه والسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمتكي مكارما فالأول الإعراب فيه كدر جميعه هو الذي قد قصر والثاني منقوص ونسب ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء ومعتلا عرف فالألف فيه غير الجزم وابدي نسب ما كيدعو يرمي ورفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما النكرة ومعرفة النكرة والمعرفة نكرة قابل المؤثرة أو واقع موكئا ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابني أكرمك والياء والها من سليه ما ملك وكل مدمر له البنى يجب واللفظ ما جر كاللفظ ما نسب للرفع ونسب وجرنا صلح كعرف بنا فإننا نلنا المنح وألف والواو والنون لما قاب وغيره فقام وعلم ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل وافق فبد تشكر. نعم. Di sini kemarin kita bahas tentang min dhamir raf'i ma yastatir ka if'al wafiq taqtabid id tushkar. Dan kita sudah bahas secara singkat. Nah, yang berkaitan dengan ini nah. Jadi kaitannya dengan jadi wa min dhamiri raf'i ma yastatir. Dhamir mustatir pada ya raf'i, dhamir raf'i. Dhamir yang rafa ma yastatir. Apa yang mustatir, apa yastatir? Maksudnya di sini apa? Kalau di sini wa min dhamiri raf'i termasuk dhamir rafa. Dhamir kata ganti rafa. Ma yastatir yang harus yastatir yang sembunyi. Ka contohnya apa? If'al. Wafiq. If'al itu lakukanlah. Maksudnya apa? Anta if'al. Antanya harus wajib mustatir, harus sembunyi. Sebagaimana sembunyinya Di sini kaitannya dengan if'al anta. Anta harus sembunyi. Lakukan engkau, tapi engkaunya itu harus sembunyi. Ya. Kemudian wafiq. Wafiq artinya aku setuju. Itu pun juga wafiq. Ya. Ana wafiq. Ananya juga ya, di wajib mustatir. Naktabit ittushkar. Ini juga sama. Nah, maka yang disebutkan di sini if'al lakukanlah. Ya. Wafiq naktabit ittushkar. Jadi di sini kata-kata if'al itu fi'il amr untuk satu mukhatab. Takdirnya anta. Wafiq ini fi'il mudhari satu mutakallim, takdirnya ana. Ana wafiq. Naktabit fi'il mudhari untuk mutakallim. Ya. Untuk mutakallim yang di sini apa? Naktabit. Nah, takdirnya nahnu. Tushkar fil mudhari untuk satu mukhatab, takdirnya anta. Ya, ini adalah contoh seperti itu, Mas. Nah. Jadi kalau misalnya ada namanya isim dhamir yang wajib tersembunyi, Mas. Ya. Ada yang wajib, ada yang jaiz. Boleh, Mas. Boleh bersembunyi. Jaiz mustatir. Ada wujub istitar, ada jaiz istitar. Nah. Ya, seperti apa? Waqalat li ukhtihi kussih. Ya, ini sebagaimana yang pernah kita bahas di tafsir Al-Qasas. Ya. Ya, waqalat li ukhtihi kussih. Ya. Ini pernah kita bahas. Nah, kita lanjutkan bait 60-nya. Min di sini apa? Di tab'id untuk menjadikan sebagian. Nah, ini kemarin kita sudah bahas kaqolika if'al. Harusnya ada antanya, tapi antanya ini adalah tidak ditulis. Makanya disebutkan apa? If'al wafiq wa fa'iluhu mustatirun wujuban taqdiru ana. Wahada sahih, dan ini yang benar. Nah. Wafiq fi'lun mudhari'un majzumun ala annahu jawabu fi'lil amri. If'al wafiq. Lakukanlah. Aku setuju. Fa'ilnya mustatir wujuban takdiru ana. Wafiq ana wafiq. Nah, sekarang kita lanjutkan halaman 218. Waqila dikatakan ya. Innahu majzumun jawaban li syartin muqaddaran. Taqdiruhu in taf'al wafiq. Walakin as-sahih, walakin as-sahihu annahu la da'ya li hadha at-taqdiri. Ma damatil jumlatu tamatan bidunihi, li'anna at-taqdira yutilul kalam. Nah. Kalau dikatakan innahu majzum jawaban li syartin muqaddar. Ini majzum. Majzum itu apa? Dijazmkan, disukunkan, Mas. Sukun di sini. Jawaban li syartin muqaddar. Jawab untuk syarat yang di situ muqaddar. Muqaddar itu apa? Persepsi yang seharusnya. Takdiruhu, persepsi yang seharusnya adalah in taf'al wafiq. Kalau engkau lakukan, aku setuju. Walakin sahih, namun yang sahih, annahu la da'ya li hadha taqdir. Ini tidak perlu kemudian ada takdirnya. Madamatil jumlatu tamatan bidunihi. Selama kalimat itu sempurna tanpa ada takdir. Paham ya? Li'anna taqdira yutilul kalam. Karena takdir itu hanya memperpanjang perkataan. Angel, Mas. Perkataannya panjang. Kenapa? Ada banyak takdirnya. الثالث نقتبت هذا جواب آخر للأمر وهو فعل مضارع مجزوم وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديرون نحن نقتبت Jadi di sini kaitannya dengan penjelasan tadi. Ya. Salis naktabit. Naktabit itu artinya ghibtah, diambil dari ghibtah juga. Tapi maksudnya adalah orang yang bersuka cita. Kami itu bersuka cita. Naktabit. Wahada jawabun akharu li amri. Ini adalah jawaban lain untuk akhir dari perkara ini. Wahuwa fi'lun mudhari'un majzumun. Itu adalah fi'il mudhari' yang jazamkan. Yang mensukunkan. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban. Takdirun nahnu. Dan fa'ilnya adalah dhamir. Fa'ilnya adalah dhamir kata ganti mustatirun. Yang harus bersembunyi, mustatir. Ya, kayak misalnya Pak Nawo bersembunyi 3 pekan di Sumba, Allahumma barik ahlan wa sahlan. Nah, itu mustatir beliau, tidak kelihatan di kajian, tapi hari ini alhamdulillah malam ini Allah mudahkan. Ya, seperti itu, Mas. Karena di sana enggak kelihatan. Di Sumba enggak ada hawa-hawanya seperti di Magelang kan, jadi ya. Nah, makanya kenapa antum mendapatkan sumba itu memang sumbut membawani ya, dengan perjuangan, bukan perjuangan tadi, perjuangan ya, karena tebel mas, kalau pe itu tipis, perjuangan ini perjuangan. Nah, tebal perjuangannya. Nah, jadi wujuban takdiruhu nahnu ya, takdirnya nahnu naktabit. Kita itu bersenang-senang, bersuka cita. Ar-rabi. Yang keempat. Tushkaru. Au tashkuru. Kalau tushkaru, disyukuri. Kalau tashkuru, engkau mensyukuri. Ya juzul wajhani. Ini boleh dua-duanya. Dua sisi pandangan. Wal muradu. Yang diinginkan. Bihi. Al-mukhatab yang diinginkan di sini mukhatab. Mukhatab itu apa? Yang diajak bicara. Fawa fi'lun mudhari' marfu'un. Ini adalah fi'il mudhari' marfu'. Wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun. Ya. Dan alamat rafa'nya adalah dhammah yang nyata. Wa fa'iluhu, fa'ilnya itu mustatirun. Fa'ilnya harus bersembunyi. Wujuban, wajib bersembunyi. Takdiru anta. Adalah wajibnya anta. Tushkaru anta. Tashkuru anta. Maksudnya. Karena setiap fi'il itu akan mengandung fa'il, mas. Ngerti-ngerti, mas. Setiap fi'il itu mengandung fa'il. Imma dia fa'ilnya, kata ya fa'ilnya, subjeknya itu ya. Ini benar, ada juga yang enggak benar. Fa in kila limadha qarrara ad-dhamira alladhi taqdiruhu anta fi qawlihi if'al wa fi qawlihi tashkur qulna qarrarahu liyashmalu atau qarrarahu liyashmala ma kana fi'la amrin aw fi'lan mudari'an ma anna tashkuru ahyanan yakunu dhamiruhu mustatiran jawazan kama idza kana yatahaddatsu an imratin fa yaqulu al mar'atu tashkuru Allah fa huna naqul tashkuru fihi dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu hiya. Naam, jadi fa'in kila, kalau dikatakan di sini limada qarrara dhamira, kenapa diulang di sini, ada pengulangan dhamira ya, dhamir itu apa, adik? Dhamir Ayo Allah mabfiarik. Takdiruhu anta. Takdirnya adalah anta. Biqaulihi apa? If'al. Artinya apa? Anta if'al. Anta if'al. Wa fi qaulihi tashkur. Dan dalam ucapannya, perkataannya adalah tashkur. Engkau itu bersyukur. Kulna qarrarahu liyashmala ma kana fi'la amrin. Ini diulang lagi agar menyeluruh apa yang ada dalam fi'il amr. Aw fi'lan mudhari'an atau fi'il mudhari'. Ma anna tashkuru, di mana tashkuru di sini adalah ahyan yakunu dhamiruhu mustatiran jawazan. Karena terkadang dhamirnya yang ada di tashkuru itu adalah mustatiran, harus bersembunyi tapi apa? Jawazan, boleh nampak, enggak harus saklek. Kama idza kana yatahaddatsu an imra'atin, sebagaimana ketika orang itu berbicara tentang perempuan. Fayaqulu, ya fayaqulu, mengatakan apa? Beliau mengatakan apa? Al-mar'atu tashkurullah. Perempuan itu tashkurullah, bersyukur kepada Allah azza wajalla. Fauna naqulu tashkuru, maka kita katakan di sini apa? Tashkuru. Fihi dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu. Di situ adalah dhamir mustatir. Ya. Kata ganti yang tersembunyi jawazan, boleh aja Mas. Takdiruhu ya. Takdirnya apa? Ya, artinya persepsi yang sebenarnya adalah hiya. Hiya tashkuru. Ya. Fa in qala qa'il, kalau ada yang berpendapat, madhabitu lil mustatir wujuban wa dhabitu lil mustatir jawazan, kulna huna dhabitan, huna dhabitan. Fa in qala qa'il, kalau ada yang berkata madhabitu, apa dhabit, aturan lil mustatir, ya dhabitnya tentang mustatir itu apa? Ujuban. Mustatir, rahasia, harus dirahasiakan secara wajib. Wadhabitul mustar jawazan. Dan dhabit, ya, untuk mustatir, untuk menjadi mustatir, ditutup di situ, jawazan langsung. Artinya jawazan boleh di situ, bukan wajib, tapi jawaz. Nah, kalau ada yang mengatakan seperti itu, dobitnya apa? Lil mustatir wujuban dan dobit mustatir jawazan. Maksudnya dobit di sini adalah tentang rambu-rambu dasar. Dasar kenapa itu bisa seperti itu. Ada lil mustatir wujuban dan ada lil mustatir jawazan. Karena di situ dobit itu untuk menyebutkan tentang apa yang tersembunyi, ini ada yang memang benar wajib, tapi ada juga yang di situ boleh tidak. Maka disebutkan kulna huna dhabitani. Ya, kita katakan ini ada dua dhabit. Yang pertama ad-dhabitul awal, dhabit yasirun, dhabitun yasirun sahlun ya'lamuhu kullu ahadin wa huwa ma kana taqdiruhu ana. Adalah dhabit yang ringan, yang mudah untuk dikerjakan, kullu, ya. Jadi dhabitun yasiru sahlun ya'lamuhu kullu ahadin, setiap orang. Wa huwa ma kana taqdiru ana, itu adalah yang takdirnya adalah aku ana. Au nahnu atau nahnu, au anta atau engkau. Bahwa mustatirun wujuban, maka ini adalah mustatir wujuban, mustatir yang seharusnya wajib. Wa makana takdiru huwa au hiya, fahuwa mustatirun jawazan. Kalau takdirnya adalah huwa, hiya, maka ini adalah mustatirun jawazan, boleh untuk mustatir, disembunyikan Mas, tidak saklek. Wa hadha sahlun, ini mudah. Kullun yudrikuhu wa ya'rifuhu. Ya, masing-masing ini yudrikuhu, mendapati, ya, wa ya'rifu, dan mengetahuinya. Contohnya apa? If'al, lakukanlah. Takdiruhu anta, anta if'al. Kemudian juga wafiq, takdirunya wafiq. Ya, takdirnya ana. Wa nattabit takdiruhu nahnu wa tashkuru. Ya, dan nattabit itu adalah nahnu dan tashkur. Anta. Ya. Takdiru anta, engkau. Nah, kemudian nah, ini dulu sementara. Benar-benar malam ini sesuatu. Ya, alhamdulillah ala kulihal. Tapi di situ ya sudah sampai. Tambah satu paragraf lagi. Bismillah. Idan, jadi makana takdiruhu ana atau nahnu atau anta fahuwa mustatirun wujuban. Jadi ana, nahnu, anta. Ana, ana, nahnu, anta. Dan ini harus mustatirun wujuban, harus disembunyikan, wajib. Wa makana takdiru huwa, dan sedang takdirnya adalah persepsi yang seharusnya adalah yaitu huwa dan hiya, fahuwa mustatirun jawazan. Maka ini boleh disembunyikan, tidak harus. Illa annal akhira yustasna minhu ba'du dhamair allati taqaddaru bi huwa aw hiya. Artinya di sini ada kebaikan secara annal akhira, bahwasanya proses tahapan akhirnya itu adalah yustasna minhu ba'du dhamair, dikecualikan di situ sebagian dari dhamair, kata ganti, allati tuqaddaru bi huwa, di mana takdirnya itu adalah huwa. Ya, huwa au hiya atau hiya. Wa yakunu mustatiran wujuban, maka ini berlakunya untuk mustatiran wujuban, mustatir tapi yang wujub, wajib. Ka apa mas? Ka af'ali tafdhili misalan, seperti perbuatan-perbuatan tafdhil. Ya. Yang di situ ada keutamaannya, contohnya. Qaqulina seperti perkataan ma ahsana Zaidan. Ma ahsana Pak Hadi. Ganti aja Pak Zaidan ke Pak Hadi, Pak. Ya, karena malam ini kalau Pak Hadi enggak nulis, ya, nanti ditulis. Ya. Nah. Ini contoh saja. Tinggal di sini ahsana ya'udu ala ma. Syai'un 'adzimun ahsana Zaidan. Ya. Jadi syai'un 'adzimun ahsana Zaidan. Fa ahsana ya'udu 'ala ma taqdiru ahsana huwa. Lakinnahu mustatirun wujuban. Ini menjadi mustatir, sembunyi, harus sembunyi wujuban. Wajib disembunyikan. Qalu li'anna mathala hadha tarkibi yajri majrul mathal. Karena pemisalan yang disusun tadi, ya, itu adalah yajri majrul mathal, larut dengan arus dari pemisalan. Wal amsalu fi lughatil Arab la tughayyar, dan amsal, ya, artinya di sini adalah amsal fi lughatil Arab la tughayyar, ya. Karena disebutkan tentang penjelasan amsal di sini kaitannya, ya. Kenapa tidak ditulis yang lainnya? Kenapa disebutkan di sini? Nah, jadi maka di sini amsal dalam bahasa Arab itu adalah la tughayyar, itu tidak bisa dirubah. Bal tabqa ala ma hiya alaih. Namun misalnya tetap kok, ya itu akan tetap seperti itu. Hatta innaka taqulu li rajulin, dan kau katakan kepada seorang laki, fawwatal fursata, fawwatal fursata, engkau itu sudah terlepas dari fursah, kesempatan. Tsumma arada istidrakaha, kemudian yang ingin beliau dapatkan adalah istidraknya. Taqulu lahu wa huwa rajulun as-sayfa dayyatil laban. Ya. Sehingga di sini ya, karena penjelasannya as-sayfa dayya'atil laban atau dayya'atil laban. Sayf, musim kemarau. Ya, Pak Adi. Musim kemarau itu ad-dhaifa, as-sayfa dayya'atil laban. Itu efek sampingnya adalah dayya'atil laban. Itu menjadi dayya. Jadi hilang, lalai, mempersempit. Ya, tidak ngenak ke. Ini laban, laban itu susu. Li'anna al-mathala la yughayyar, karena permisalan itu tidak ada yughayyar, tidak bisa diubah. Nah, naktafi bihadzal qudrah. Dan insyaallah besok pada penjelasan yang lainnya. Demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.